الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah, dan kita masih melanjutkan bab yang ke-15 dari Kitabul Muamalat, yaitu tentang seputar hukum Al-Ghasab. Dan telah kita jelaskan bahwa yang dimaksud Al-Ghasab adalah mengambil dan menguasai hak orang lain dengan cara paksaan, dengan cara kezaliman, dengan tanpa hak. Dan telah kita jelaskan bahwa al-ghasab ini termasuk di antara perbuatan dosa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, termasuk dalam bentuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la yahillu malu mri'in muslim illa bi thayyibi nafsihi, tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan keridhaan pemilik harta tersebut. Lalu kemudian kita masuki permasalahan yang kedua. Berkata al-muallif rahimahullah, al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, fil ahkami al-muta'alliqati bil ghasab, tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan permasalahan ghasab. Yang pertama, yajibu 'alal ghasibi raddul maghsubi bihalihi wa in atlafahu radda badalan minhu. Wajib bagi seorang yang melakukan ghasab ini untuk mengembalikan harta yang dia rampas tersebut secara utuh, bihalihi yani secara utuh. Wa in atlafahu, dan apabila dia telah merusaknya, radda badalan minhu, maka dia wajib untuk mengembalikan ganti dari apa yang telah dia ambil secara paksa tersebut. Hal ini disebabkan karena apa yang dia ambil dengan cara ghasab itu bukan miliknya. Itu adalah merupakan perbuatan kezaliman. Dan telah kita sebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu sebelumnya tentang kewajiban seseorang untuk mengembalikan dan menyelesaikan urusannya dalam perkara dunia ketika dia berurusan dengan yang lain sebelum datang yaumul qiyamah, apabila perkara tersebut berlanjut pada hari kiamat dalam keadaan dia pernah menzalimi orang lain yang menyebabkan dia menjadi seorang yang bangkrut waliyadzubillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdhihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm, barang siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya baik dalam hal yang kaitannya dengan kehormatan seseorang atau sesuatu yang lain, maka hendaknya dia segera meminta penghalalan, yakni menyelesaikan urusan itu. Dan termasuk di antara cara menyelesaikan urusan, ketika dia mengambil harta milik orang lain, dia harus kembalikan. Dia kembalikan harta tersebut apabila harta itu masih utuh. Namun apabila harta itu ternyata telah rusak atau telah habis, maka dia mengganti yang semisalnya. Atau menggantinya dengan nilainya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Al-Imam Ahmad, dan dihasankan Al-Albani rahimahullah ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ya'khudh ahadukum 'asa akhihi la'iban aw jaddan. Faman akhadha 'asa akhihi falyaruddaha ilayhi." Jangan sekali-kali salah seorang kalian mengambil tongkat saudaranya. Jangan sekali-kalian mengambil tongkat saudaranya. Baik dengan cara bersenda gurau atau bersungguh-sungguh. Ini tongkat. Yani harta seseorang yang paling murah. Dan yang lainnya. Mengambil harta seseorang baik dengan cara bersungguh-sungguh atau ingin bermain-main dalam mengambilnya, tidak halal. La ya'khudh ahadukum 'asa akhi la'iban aw jaddan. Jangan sekali-kali salah seorang kalian mengambil tongkat saudaranya bersenda gurau atau bersungguh-sungguh. Tongkat dan yang lainnya. Mengambil pulpen saudaranya. Diambil begitu saja. Atau dia sembunyikan. Atau dia hilangkan. Atau mengambil buku saudaranya. Atau mengambil tas saudaranya. Atau mengambil apa saja dari harta saudaranya. Tidak dihalalkan. Meskipun dengan alasan bermain-main. Bersenda gurau. Faman akhadha 'asa akhihi falyaruddaha ilayhi. Maka barang siapa yang mengambil tongkat saudaranya, maka hendaknya dia mengembalikan. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban untuk mengembalikan harta yang diambil oleh seorang dalam keadaan pemiliknya tidak ridha hartanya tersebut diambil. Lalu apabila seseorang hendak mengembalikan, jika barang tersebut utuh, alhamdulillah, maka dia tinggal mengembalikan barang tersebut. Namun apabila barang tersebut ternyata telah rusak ya, atau hilang, maka dia kembalikan yang semisalnya sebagai penggantinya. Ternyata setelah dia mencari penggantinya atau yang semisalnya, dia tidak mendapatkan. Maka yang dia kembalikan adalah nilainya. Dia kembalikan nilainya. Berapa harga dari barang yang dia hilangkan tersebut. Di pasaran kira-kira harga berapa. Maka segitu yang dia kembalikan. Misalnya dia mengambil HP seseorang. HP jenis tertentu. Ternyata hilang. Dikembalikan semisalnya sudah tidak ada lagi. Maka diperkirakan misalnya harganya berapa. Nah terjadi khilaf di kalangan para ulama. Penetapan harga yang dikembalikan. Apakah harga ketika dia mengambilnya. Ketika dia melakukan ghasab. Ya, misalnya dia mengghasab harta tersebut setahun yang lalu. Atau dia kembalikan senilai dengan dengan harga yang ada pada hari itu. Yaitu pada saat dia akan mengembalikannya. Ini yang mana yang ditetapkan? Apakah harga ketika dia menggosap, mengambilnya? Atau dia memberikan yang senilai dengan harga pada saat itu? Mungkin nilai tersebut sudah turun naik ya. Misalnya 2 juta tahun yang lalu berbeda dengan 2 juta yang ada di tahun yang berikutnya misalnya. Ya, atau 2 juta tahun yang lalu ternyata pada saat dia akan mengembalikan harganya sudah naik. Ya, misalnya sampai 3 juta. Maka yang mana ditentukan? Pada saat dia menggosap atau berdasarkan nilai atau harga yang ada pada saat dia akan mengembalikan. Terjadi khilaf. Yang zahir wallahu ta'ala alam dikembalikan senilai yang lebih tinggi nilainya. Dikembalikan senilai yang mana yang lebih tinggi nilainya. Apakah pada saat dia menggosok atau pada saat dia mengembalikan. Kalau ternyata nilai ketika dia menggosok lebih tinggi, 3 juta misalnya. Dan nilai pada saat dia akan mengembalikan 2 juta, maka yang dilihat 3 jutanya. Atau sebaliknya, pada saat dia akan mengembalikan nilainya sudah 3 juta. Dulu 2 juta. Maka yang dinilai mana yang lebih tinggi? Yaitu 3 juta. Disebutkan oleh Ibn Hazm rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Muhalla, kata beliau, wa amma ziyadatu fi thaman fa innahu hina zada thamanuhu kana fardhan alayhi radduhu ila sahibihi bi jami'i sifatihi fa kana laziman lahu an yaruddahu ilayhi wa huwa yusawi tilka al-qimah fa huwa yusawi tilka al-qimah fa idza lazimahu dhalik ثم نقصت قيمته فإنه لا يسقط رد ما لزمه رده. Adapun jika terjadi penambahan nilai harga, maka pada saat bertambah harganya, ya, bertambah harganya, ketika dia, ketika bertambah harganya, maka wajib baginya untuk mengembalikan kepada pemiliknya dengan seluruh sifat-sifatnya. Dengan seluruh sifat-sifatnya. Sehingga dia wajib untuk mengembalikan yang senilai dengan nilai tersebut. Yang senilai dengan harga tersebut. Apabila dia diharuskan untuk mengembalikan nilainya kemudian berkurang, maka tidak berkurang. Ya, la yasqutu raddu ma lazima raddu. Ketika nilainya sudah berkurang, maka tetap tidak berkurang ketika dia mengembalikan. Jadi kalau misalnya dahulu nilainya 3 juta. Tahun berikutnya sudah 2 juta pada saat dia akan mengembalikan. Maka tidak berkurang apa yang dia harus kembalikan. Yaitu tetap bernilai 3 juta. Maka dilihat mana yang lebih tinggi nilainya. Agar kemudian tidak terjadi kerugian sedikit pun bagi pihak pemilik harta itu. Ya, bagi pihak pemilik harta tersebut. Nah, sebab apabila berkurang nilainya, lalu kemudian dia membayar yang kurang nilainya, maka ini merugikan pihak pemilik. Sementara itu hartanya. Dan tidak dibenarkan bagi seorang mengambil harta orang lain tanpa keridhaannya. Kemudian, kata beliau, يلزم الغاصب رد المغصوب بزيادته سواء كانت منفصلة أو متصلة. Seorang yang melakukan ghasab harus mengembalikan barang yang dia ghasab tersebut dengan penambahannya. Baik penambahan itu terpisah atau penambahan tersebut masih berhubungan dengan barang itu. Masih berhubungan dengan barang tersebut. Yang dimaksud oleh beliau di sini bahwa wajib bagi seorang yang melakukan ghasab untuk mengembalikan barang yang dia ambil secara paksa itu kepada pemiliknya dengan penambahannya. Apakah penambahan itu berkaitan dengan barang itu sendiri, muttasilah, atau penambahan dari barang tersebut terpisah? Apa yang dimaksud berkaitan dengan barang itu secara bersambung? Misalnya gini, ada seorang melakukan ghasab, mengambil kambing milik temannya secara paksa, tanpa keridhaannya. Dia ambil. Ketika kambing itu masih berusia 2 bulan, masih kecil, maka dia mengambilnya. Dia rawat tentunya. Bahkan dia beli makanan, mungkin makanannya mahal. Dia harus membeli makanan yang baik untuk merawat kambing ini. Akhirnya kambing ini semakin besar, dan terlihat bagus. Harganya semakin tinggi. Dulu ketika 2 bulan mungkin harganya 100 ribu. Setelah dia besar, bahkan berjalan setahun lebih, sudah besar, layak dijadikan sebagai hewan kurban, harganya jadi 5 juta misalnya. Harganya jadi 5 juta. Lalu kemudian dia sadar, ternyata ini bukan miliknya. Dia mengambilnya dulu dengan cara ghasab. Bagaimana cara dia bertaubat? Caranya dia kembalikan barang tersebut, kambing itu, dengan tambahannya. Dia kembalikan semuanya. Yakni dalam keadaan ya, kambing itu telah dewasa. Ya, yang mungkin dia telah mengeluarkan banyak harta untuk merawat kambing tersebut. Dia kembalikan secara utuh. Tidak diperbolehkan dia mengatakan, wah ini kamu harus membayar saya. Dulu harganya kan 100 ribu. Sekarang sudah 5 juta. Saya kembalikan kepadamu kambing ini, tapi sini 4.900.000. Tidak boleh. Itu adalah miliknya dia. Ngapain kamu ambil? Kenapa kamu mengambil? Kamu berbuat zalim kepadanya. Maka kamu harus kembalikan dengan penambahannya. Atau munfasilah. Yang dimaksud munfasilah misalnya, dia mengambil kambing milik seseorang, lalu dia rawat sampai kemudian kambing ini, karena ini kambing betina, akhirnya melahirkan anaknya 8, banyak. Setelah itu dia ingin bertaubat dan dia ingin menyelesaikan urusannya. Apa yang wajib baginya? Dia kembalikan induk kambing tersebut, yang itu pemilik orang itu, beserta anak-anaknya. Semuanya harus diberikan. Diberikan kepada pemilik kambing itu, yang dia melakukan ghasab terhadap orang tersebut. Ini ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah. Ya, hal ini disebabkan karena dia melakukan perbuatan kezaliman. Dan seorang yang melakukan perbuatan kezaliman tidak punya hak sama sekali. Tidak punya hak mengambil penambahan dari apa yang telah diambil dari harta yang dia ghasab tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahya ardan maitatan fahiya lahu wa laysa li'irqin zalimin haqqun." Barang siapa yang menghidupkan tanah yang tidak bertuan, yang mati, maka itu hak dia. Yani bukan milik orang lain. Tanah tidak bertuan, ya, lalu kemudian dia menyuburkan tanah tersebut, dia tanami tanaman, tumbuh-tumbuhan, maka dia lebih berhak untuk mendapatkan tanah tersebut. Selama tanah itu tidak bertuan. Walaysa li'irqin zalimin. Atau walaysa li'irqi zalimin haqqun. Dan tidak ada hak. Tidak ada hak bagi irq, seorang yang melakukan perbuatan kezaliman. Yang dimaksud di sini adalah al-irq. Al-irq. Setiap apa yang dia tanam, yang dia gali, lalu kemudian dia beri tumbuhan, dia tanam, ya. Tapi dia melakukan itu di tempat yang bukan miliknya, di tanah yang bukan miliknya, ya. Itu tanah milik orang lain. Dia menanam di situ, menanam tanaman, tumbuh-tumbuhan, pepohonan, padahal itu bukan milik dia. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaysa li'irqi zalimin haqqun, diterangkan oleh para ulama, wal ma'na anna man gharasa arda ghairihi aw zara'ahu bighairi idznihi falaysa li gharsihi wa zar'ihi haqqu ibqa bal li malikil ardi ay yuqli'a majanan. Bahwa barang siapa yang menanam di tanah orang lain, menanam tumbuhan atau pepohonan tanpa izin pemilik tanah tersebut, maka tidak ada hak bagi yang menanamnya. Tidak ada hak bagi tanaman itu atau tumbuhan tersebut. Ada hak untuk dibiarkan tumbuh. Namun berhak bagi pemilik tanah itu untuk mencabutnya. Ya, tanpa ada imbalan, tanpa ada ganti rugi. Tidak ada sama sekali. Karena itu tanah dia. Dia datang ke situ. Dia menanam di situ tanpa izin pemilik tanah. Sehingga pemilik tanah berhak untuk menghilangkan tanah tersebut, terserah dia. Tanpa harus mengganti rugi dari tanah, ya, dari tumbuhan atau tanaman yang dirusaknya. Nah, maka ini yang dimaksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa laisa li'irqi zalimin haqqun." Ya, maka tidak ada hak sama sekali bagi seorang yang melakukan perbuatan kezaliman terhadap barang milik orang lain. Ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah yang kita jelaskan. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.